بسم الله الرحمن الرحيم. Dalam salat itu kalau Anda benar salatnya, ini Quran langsung menjamin. Quran langsung menjamin Anda akan mendapatkan 5 keistimewaan yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak salat. 5 keistimewaan. Tapi ingat, salatnya seperti yang Quran inginkan, bukan salat biasa. Saya agak cepat ya, enggak cepat. Satu, Anda akan dijamin jadi orang baik. Jadi kalau Anda kerjakan salat, Anda pasti baik. Satu, baik. Dalilnya Quran surah ke-29 ayat ke-45. Dua, hati Anda cenderung lebih tenang, tenang. Orang yang tenang cenderung mudah melahirkan ide-ide yang kreatif yang bagus. Orang yang tenang cenderung lebih fokus. Orang yang tenang cenderung lebih mengeluarkan hal-hal yang bijak dalam pemikiran dan sebagainya. Tenang. Quran surah ke-13, kita ambil misalnya ayat ke-28 ditafsir di Quran, cantumkan kemudian ke surah ke-20 ayat ke-14. Tiga, orang yang sholat dijamin oleh Allah diberikan solusi termudah dalam setiap kesulitan hidupnya. Solusi termudah. Quran surah ke-65 ayat 2-3. Ditafsir di Quran surah ke-2 ayat 2-3. Empat, orang yang sholat dijamin oleh Allah. Ketika bermohon dalam sholatnya, kalau benar sholatnya, maka permohonannya akan dikabulkan oleh Allah saat itu kalau sesuai dengan maslahat hidupnya. Cepat dikabulkannya doa. Di Quran surah ke-3 ayat 38-39. Yang kelima, ini yang paling dahsyat. Orang yang sholatnya benar, diberikan bimbingan dan jaminan oleh Allah, akan sukses dan bahagia dalam setiap aktivitas hidupnya. Sukses dan bahagia. Quran, surah ke-23, ayat 1-2. Lihat sini, saya masuk bagian kelima saja nih. Sukses dan bahagia dalam setiap aktivitas di setiap masa. Jadi di bahasa Arab itu ada sukses saja, ada sukses, ada bahagia saja. Kalau sukses saja, tapi belum tentu bahagia. Ada yang bahagia, tapi umumnya belum masuk makna ini. Namanya fauz. Derivasinya disebutkan 29 kali di Quran. Ada fauzi, fauzan, faizin, faizah, dan seterusnya. Itu sukses, tapi belum tentu bahagia. Jadi kalau ada yang di sini namanya faiz, faizah, faizin, fauzan. Ya fauzi artinya orang yang diharapkan sukses dalam kehidupannya. Tidak bahagia pun tidak ada masalah. Ya. Yang kedua, bahagia belum tentu sukses. Namanya farah. Fariha, laki-lakinya disebut dengan Farhan, perempuannya Farah. Jadi kalau Anda disebut namanya Farhan, arti diharapkan bahagia dalam hidupnya. Enggak sukses pun enggak ada masalah. Ini bahagia. Baik. Pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Kaya tapi tenang. Baik, sukses dan bahagia, ya. Sukses bahagia. Kalau Anda ingin gabungkan dua makna itu, sukses dan bahagia, maka kalimatnya berubah dari kata tadi fauz dan farah jadi falahun. Falah, falah, falah. Orang modern, orang sukses. Orang modern, orang bahagia. Orang modern, orang kreatif. Orang modern, orang yang tenang. Orang modern, orang yang baik. Jadi kalau ada orang yang sukses tapi tidak baik, dia belum modern. Ada orang sukses tidak bahagia, dia belum modern. Perhatikan, ketika Allah meminta kita sholat, apa tujuan utamanya? Lihat baik-baik. Anda dipanggil sholat lewat azan. Hayya ala sholat, ayo sholat. Anda bertanya, kenapa mesti sholat? Lanjutkan kalimatnya. Hayya alal falah. Jadi ketika Allah minta Anda sholat, Allah tidak butuh dengan sholat Anda, yang butuh kita. Semuka langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Rabbul Alamin. Yang butuh kita. Saya minta kamu sholat supaya kamu bahagia dan sukses. Bukankah yang punya kesuksesan saya? Yang punya kebahagiaan saya? Yang punya kekayaan saya? Yang punya ketinggian saya, yang punya segalanya saya, kenapa kamu tidak sujud dekati saya berikan kepadamu. Wasjud waqtarib, sujud dekat dengan saya. Bukankah hukum kedekatan selalu bersanding dengan kemudahan? Anda dekat dengan pimpinan, mudah urusan pekerjaan Anda. Murid dekat dengan dosen, mudah memberikan bimbingan kepada Anda. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah, bagi Anda? Gak ada yang gak mudah. Di selama ini kalau Anda belum tercapai keinginannya, mungkin barangkali bukan Anda kurang hebat, Anda kurang dekat dengan Allah. Anda jadi champion di perusahaan tapi gak pernah bahagia di rumah. Barangkali yang salah bukan kurang hebat pekerjaan Anda. Anda kurang dekat dengan Allah. Orang cuma senyum, masalah selesai. Anda sudah melakukan berbagai hal, gak pernah tuntas-tuntas, coba dicek. Barangkali ada kedekatan yang belum dibangun dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang sholat, saya simpan nanti di fikih sholat supaya tidak terlampau berlebihan. Tapi saya berikan informasi yang paling cepat saja. Bagaimana cara memperbaiki sholat? Minimal yang standar kita maksimalkan dulu. Yang standar. Yang standar itu berapa waktu? 5 waktu. Di Quran surah ke-11 ayat ke-114. Quran surah ke-17 ayat ke-78. Tapi ingat ya, ingat. Kalau Anda ingin sukses, ingin modern, ingin baik, perhatikan baik-baik. Yang lima waktu ini pun standarnya Anda mesti jaga waktunya. Lihat. Masih ingat tadi manusia modern syarat pertama apa? Iman. Ketika iman disebutkan bersanding dengan kalimat sholat. Ketika iman disebutkan bersanding dengan kalimat waktu sholat. Quran surah keempat ayat 103 paling kanan di pertengahan. Lihat ke ujung ayatnya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawkuta. Alal mu'minina modern. Saya bikin persamaan. Saya buat persamaan. Lihat sini. Saya berhenti di sini sebentar. Modern sama dengan iman. Iman sama dengan sholat. Sholat sama dengan menjaga waktu. Quran surah 103. Quran surah kedua. Ya, ayat 3-nya. Aplikasinya Quran surah ke-11 ayat 114. Menjaga waktunya di Quran surah ke-4 ayat 103. Tambahkan di Quran surah kedua ayat 238. Sekarang perhatikan. Lihat baik-baik. Di sini disandingkan dengan iman. Iman disandingkan dengan sholat. Iman disandingkan dengan menjaga waktu sholat. Kalimat Allah ketika menyebutkan waktu sholat, itu kalimatnya luar biasa dahsyat sindirannya. Lihat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Terjemah paling ringkasnya, orang yang beriman itu pasti tahu waktu sholat. Orang yang beriman pasti hafal waktu sholat. Bagaimana Anda bisa menjaga sholat kalau tidak tahu waktu sholat? Jadi kalau Anda ingin disebut modern oleh Allah, syarat pertama bukan hanya menunaikan sholat lima waktu, tapi Anda pun tahu kapan waktu menunaikannya. Lihat sini baik-baik. Lihat sini, fokusnya ke sini semua. Jam berapa waktu sholat isya? Rasul. Asar jam berapa? Subuh. Asar. Duhur. Maghrib. Maghrib kurangnya asar. Duhur. Baik. Saya cukup bagus. Lihat. Jadi kalau Anda belum hanya sekedar tahu waktu sholat, itu artinya Anda belum disebut modern oleh Al-Quran. Bagaimana bisa mengerjakan sholat? Sholat yang standar itu tahu waktunya. Jadi kalau Anda belum tahu waktu sholat, sholat Anda di bawah standar. Ban. Ya. Bawah standar. Bahkan yang paling hebat, jaga waktu. Bukan cuma hafal. Asar. 15.25, sholatnya jam 5.12. Gak nyambung. Jadi ketika Anda menyebutkan waktunya, jaga waktunya, Quran surah 2 ayat 238. Jadi kalau Anda ingin dijaga oleh Allah dengan 5 aspek ini, sesuai dengan kehidupan Anda, kata Allah, saya gak tuntut banyak. Pertama kali maksimalkan sholat Anda. Silahkan Anda baca biografi semua ulama-ulama besar kita. Baik yang ulama intelektual yang fokus di bidang agama tapi tidak kaku dengan umum, atau yang intelektual ulama fokus di bidang umum tapi punya basic agama yang kuat. Demi Allah saya katakan, semuanya menjaga waktu sholat yang luar biasa. Sholat. Gak ada yang meninggalkan sholat. Bahkan dimulai dari sholat pendidikan dasarnya. Dan hebatnya, Imam An-Nawawi menulis di kitab At-Tibyan, halaman 37, paragraf pertama dari 1-3, paling kanan sebelah atas. Itu beliau menulis informasi luar biasa, melukiskan bagaimana orang-orang dulu itu lebih senang menjaga sholat dibandingkan menghitung omset dunia yang terus datang berlimpah. Di pengusaha-pengusaha muslim semacam Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhum, itu lebih bahagia mendapatkan waktu salat tahajud malam dibandingkan mendapatkan kilauan emas yang berlimpah yang terus datang, datang lagi. Saking bahagianya, kenapa dia bahagia? Karena dia mendapatkan janji Allah yang terbukti ketika diamalkan. Dan hebatnya semua asetnya bertahan. Silahkan cek, bukankah Uthman bin Affan asetnya sampai sekarang masih ada? Dan hebatnya ketika mereka bukan cuma yang standar, tahajud dikerjakan. Hebatnya, kata Imam An-Nawawi, bahkan di sela-sela kesibukannya, masih bisa sholat tahajud sampai dengan khatam Al-Quran. Saya ambil contoh satu, Uthman bin Affan. Uthman bin Affan, sahabat Nabi. Uthman, sahabat Nabi, menantu Nabi, menikah dengan dua putri Nabi. Maksudnya menikah dengan yang satu, meninggal, menikah lagi dengan satunya lagi. Orang paling pemalu disebut di lisan Nabi. Bahkan kata Nabi, malaikat Jibril turun melihat Utsman bisa malu. Saking luar biasanya akhlaknya. Paling kaya, aset-asetnya sampai sekarang masih ada. Tapi hebatnya, dalam hal urusan sholat, hampir tidak ada saingannya dalam masa yang ia lewati. Bisa menunaikan tahajud sampai dengan khatam Al-Quran. Di luar segala kesibukannya. Silahkan cek, bandingkan dengan saya, Anda, dan kita. Kaya, sekaya siapa dibandingkan dengan Utsman? Aset kita belum tentu dikenang di masa yang akan datang. Dua, Utsman sahabat Nabi, kita bukan. Tiga, Utsman menantu Nabi, kita bukan. 4, Utsman dekat dengan Nabi, kita belum tentu. 4, mohon maaf, Utsman turun malaikat, malu lihat Utsman. Antum, malaikat turun, belum tentu malu lihat antum. Coba cek. Tapi hebatnya, bagaimana menjaga kualitas yang pertama ini? Karena itulah amalan pertama yang turun untuk merubah predikat jahiliyah dan membentuk peradaban dan modernitas. Amalan pertama bukan zakat, bukan puasa, bukan haji, tapi sholat. Saya belum bisa rinci ini karena terlampau banyak nanti materinya. Tapi saya sudah tuliskan ayat-ayatnya termasuk cara sholat yang benar. Karena pertanyaan terbesarnya, Ustaz, kenapa saya sekarang sholat, teman saya sholat, keluarga sholat, belum mendapatkan apa yang didapatkan orang dulu. Berarti ada yang kurang tepat dalam penunaian sholatnya. Dan silakan rujuk bahasan kami di sifat sholat Nabi SAW. Barangkali itu bisa membantu pelajaran kita.